je kena he merasa ngelah pipis liu lemuh saja pipih ngerayu anak lanang ring margini anilakar anggon tunangan sekan sekan makajang kaden luung makajang kaden jatine paling melah tunangan ni sekan satia bakat ku tak di subane mekejang suba bakat anggon tunangan marejani tiang sadar sing ada ni sekan satia subane pipe setelah mekejang tunangan tiange magadi marejani meseselan ngingkrung di pucu sing ada truna-truna ning ugu benah saja pat kai ngorahang begini cinta deritanya tiada akhir kapok jani tiang kapok ulian pipis merasa jegek sujatine tampange pas-pasan dini ditu kena wale satuan timpale jelek setelah mekejang tunangan tiange megedi marejani meseselan ningkrung di bucu sing ada truna-truna ning ugu benah saja pat kai ngorahang beginilah cinta deritanya tiada akhir kapok jani tiang kapok ulian pipis merasa jegek sujatine tampange pas-pasan dini ditu kena wale satuan timpale jelek terus tak ingat rutin.